نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم. قال أبو بكر: قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي زبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والسماوات والأرض، ومن فيهن أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك نذرت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفرني ما قدمت وأخرت وأسررت وعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأن تهدينا حسنا إن شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita hadis ke-19 dari bab yang sama dari Sahih Muslim, hadis 1876. Haddatsana Yahya bin Yahya yang pertama dibacakan tadi dari Ibnu Abbas dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. عائشة رضي الله عنها بمرتبان أدلى رسول الله صلى الله عليه وسلم apabila dia bangun pada malam hari ingin sholat, maka beliau mengawali sholatnya dengan dua rakaat yang ringan. Hadis berikutnya, hadis yang ke-20 dari bab ini atau 1807 dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza qama ahadukum min al-layli falyaftatih salatahu bi rak'atayn khafifatayn." Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda: apabila salah seorang di antara bangun dari malam hari, hendaklah dia memulai sholatnya dengan dua rakaat yang ringan. Maka kalau kita lihat kedua hadis tadi dari dua sumber, pertama Aisyah radhiyallahu anha memberikan kepada kita keterangan tentang kebiasaan yang dilakukan Nabi. Itu sebelum dia sholat malam diawali dengan dua rakaat yang ringan sebagai pembuka. Di hadis Abi Hurairah, di dalam hadis Abu Hurairah, al-amru bizalik, ada perintah untuk itu, perintah untuk mengawali dengan berdoa. Hada dalilun ala istihbabihi liyarsyuta bihima lima ba'dahuma. Ini adalah dalil atas anjuran untuk mengerjakannya. Jadi perintah ini bukan untuk wajib, tapi perintah ini adalah istihbab. Apa tujuannya? Agar dengan dua rakaat yang dikerjakan itu memberikan semangat untuk mengerjakan rakaat-rakaat setelah dua rakaat pertama. Maka saya katakan dua rakaat tadi adalah dua rakaat pemanasan. Anda dari bangun tidur, lalu kerjakanlah dua rakaat yang ringan. Setelah itu bangun, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat yang lama. Kemudian hadis yang ketiga dari bab ini, atau dari yang kita baca, atau hadis yang ke-21 dari bab ini, 1808 dari Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Idza qama ila sholati min jawfil layl," apabila beliau berdiri mengerjakan sholat di tengah malam. Apa yang dia ucapkan? Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala pujian. Anta nur samawati wal ard, engkau adalah cahaya langit dan bumi. Imam Nawawi mengatakan, qala ulama, ulama mengatakan makna dari anta nur samawati wal ard, maknanya anta munawwiruhuma wa khaliqu nurihima, engkau yang menerangi keduanya, langit dan bumi, engkau yang menciptakan cahaya keduanya. Qala Abu Ubaid, Abu Ubaid mengatakan ma'nahu binurika yahtadi ahlu samawati wal ard, yakni dengan cahayamu penduduk langit dan bumi mendapatkan petunjuk. Qala al-Khattabi, Tabi mengatakan di tafsir ismihi subhanahu wa ta'ala al-Nur, di dalam tafsir nama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu al-Nur, maknanya alladhi binurihi yabsuru dhul amaya, yani maknanya yang dengan cahayanya orang buta bisa melihat. nggak bisa di atas itu. Maka yang besar di hatinya tidak dibahas. Hatinya bisa melihat. Jadi dengan cahaya Allah tadi, hatinya bisa melihat. Wabihidayatihi yarsudu dzul ghawaya. Dengan hidayah Allah, orang yang tersesat mendapatkan petunjuk. Qala minhu, lalu Khattabi mengatakan, bagian dari itu juga, Allahu nurus samawat, yaitu dalam surat An-Nur ayat 35. Ai minhu nuruhuma, yang dari Allah cahaya keduanya. Qala wa ihtamil ayakuna ma'namu dunur. Tetapi juga mengatakan, dan ada kemungkinan makna dari anta nur samawatul ardh, maknanya idul nur, yang memiliki cahaya. Wala yasihu ayakuna nur sifatus dzatillahi ta'ala, wa innama huwa sifatu fi'lihi ay wa khaliquhu. Dia mengatakan bahwasanya tidaklah sah kalau dikatakan cahaya itu adalah sifat zat Allah. Akan tetapi dia adalah sifat perbuatan, yakni dia yang menciptakan cahaya. Qala ghayru ma'na nur samawati wal ard. Makna yang lainnya mengatakan makna nur cahaya langit dan bumi, ai mudabbiru syamsi asyamsiha wa qamariha wa nujumiha. Yang mengatakan bahwa dia adalah yang mengatur cahaya, yang mengatur matahari, mengatur bulan, mengatur bintang-bintang. Dan di dalam hadis ini, itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anta nur samawatul ard, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sifat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qawluhu ya wa lakal hamdu, dan bagimu hanya bagimu adalah segala pujian. Anta qayyamus samawatul ard, anta qayyamus samawati wal ardh, itu yang menegakkan langit-langit dan bumi, wal ardh bumi. Dan riwayat yang kedua, qiyam. Qala ulama min sifatihi al-qiyam wal qiyam, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis ini, di dalam nas awal wal qayyum bin nas al-Quran. Qayyum dengan nas awal, wa qa'im dan qa'im. Wa minhu قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس. قال هربي هربت ويقال قوى. قال ابن عباس القيوم الذي لا يزول. قيوم yang selalu berdiri sendiri, yang lari azul, yang tidak pernah sirna, yang tidak pernah hilang, selalu ada. Qala ghayru huwa al-qa'im 'ala kulli syai'in. Yang lain bukan, dialah yang menegakkan atas segala sesuatu. Maknanya mudabbir, yang mengatur seluruh makhluknya. Mudabbiru amri khalqihi. Ini qayyum atau qayyum, itu mengatur urusan makhluknya. Wa huma sa'idani fi tafsir al-ayah wa hadith. Inilah yang dipakai dengan tafsir Al-Quran dan hadis, bahwa anta qiyamus samawati wal ard, engkau yang mengatur langit dan bumi, yang menegakkannya dan yang mengatur. Walakal hamdu, dan bagimu segala pujian. Anta rabbus samawati wal ard, engkau Rabb langit dan bumi. Wa man fihinna, dan siapapun yang ada di dalamnya. Langit yang dulu, kemudian bumi. Qala ulama mengatakan, Lirabb salatu ma'ani fitwah. Kata Rabb memiliki tiga makna di dalam bahasa. Yang pertama Sayyidul Muqam, Sayyidul Muqam, yakni tuan yang ditaati. Fasyaratul marbuf an yakuna mimman ya'qil. Maka syarat yang ditaati itu adalah dari yang berakal. Wa ilaihi asyara Fattani biqawli, pada hal itulah disyaratkan oleh Khattabi dan katanya, la sa'yuqal sayyidul jibal wasyabak. Maka tidak bisa dikatakan tuan atau penghulu gunung-gunung dan pepohonan, karena gunung dan pohon tidak berakal. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi, hadha syarat fasidun balil jami'i muti'un lahu subhanahu wa ta'ala. Qadhi Iyad mengatakan syarat ini adalah fasid. Syarat marbu di sini syarat yang menjadi objek roh, maka adalah dari yang berakal. Maka gunung tidak bisa dikatakan sayyid gunung, tapi sayyid manusia. Qadhi'iyah yang mengatakan tidak mesti, karena semuanya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dia adalah berakal atau tidak berakal, baik dia makhluk hidup atau makhluk ya beda mati. Sampai kita mengetahui bahwa bahwasanya batu pernah bersalam kepada Nabi. Masing-masing bertasbih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 11, "Ataina ta'iin." Ya. Makhluk-makhluk ini mengatakan kami datang dengan taat. Baik, antal haq. Antal haq, engkau adalah yang haq. Qala ulama al-haq fi asma'i subhanahu wa ta'ala. Al-haq ini adalah di nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi antara nama Allah adalah haq. Maka boleh kita sebutkan abdul haq. Al-haq adalah nama Allah. Maknanya, artinya al-haq ini adalah al-mutahaqqiq wujuduhu, yang dipastikan ada. Wa kullu syai'in sahha usahha wujuduhu wa tahaqqaqa fa huwa haqq. Setiap sesuatu yang sah keberadaannya dan tahaqqaq betul-betul terwujud keberadaannya, fa dia adalah haqq. Wa minhu al-haqqah. Ya tala adalah al-haqqah ay al-ka'in haqqan wa yashak. Begala syak. Dan al-haqqah maknanya terwujud dengan hak yang tidak ada baginya. Yang hari kiamat. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti. Maka itu adalah wabithlu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, yani semisal dengan itu adalah sabda Nabi dalam hadis ini. Ya. Wa wa'duka al-haqq wa qawluka al-haqq wa liqa'uka haqq wa al-jannatu haqq wa an-naru haqq wa as-sa'atu haqq. Yani janjimu adalah haqq. Betul-betul terwujud. Wa qawluka haqq, perkataanmu adalah haqq, yani betul-betul terwujud. Wa liqa'uka haqq, bertemu denganmu betul-betul terwujud. Wa jannatu haqq, surga itu adalah haqq, yani betul-betul terwujud. Wa an-naru haqq, api neraka itu haqq, yakni betul-betul ada, tidak ada keraguan. Wasa'atu haqqun, hari kiamat adalah haqq, tidak diragukan lagi. Ay kulluhu mutahaqqiqun la syakka fiha. Semuanya itu adalah mutahaqqiq, pasti terwujud. Dan tidak ada keraguan di dalamnya. Waqilah mengatakan ma'nahu khabur bahakun wa sifur. Jadi maknanya beritahu adalah hak dan jujur, benar. Waqilah anta sahibul hak. Ada mengatakan maknanya engkau pemilik kebenaran. Waqilah muhaqqul hak, yaitu mewujudkan kebenaran. Wa qila al-ilahu al-haqq duna ma yaqulu al-mushrik. Ada yang mengatakan bahwa al-ilah yang diibadati yang hak tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah melenceng dari tauhid. Kama qala ta'ala dzalika ja'anna Allah huwa al-haqq وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ بَاطِلٌ. Hal itu disebabkan karena Allah adalah ilah yang diibadati yang hak, dan apa yang mereka seru selain dari Allah adalah batil. وقيل في قوله ووعدك الحق ada yang mengatakan dalam perkataan sabda Nabi dan janji wa'al haq makna wa makna sidqi wa makna sidqun yakni benar maknanya benar juga liqa'uka haqqun liqa'uka haqqun yakni pertemuanmu adalah hak maknanya al-ba'ath yaitu berbakti itu adalah hak tidak ada perasaan lain sebagai manusia yang mengatakan oh hidup ini hanya dunia saja tidak ada hari berbakti ini sebagai orang-orang kafir yang mengatakan mengundang hari berbakti tetapi sebenarnya berbakti itu pasti bertemu dengan Allah pasti. Waqila al-maut, ada mengatakan semati. Wa hadha al-qawl batil fi hadhihi al-mawdu'. Maut. Jadi di dalam tempat ini perkataan yang mengatakan maknanya adalah kematian itu adalah batil. Wa innama nabahtu 'alaihi an la yaghtarru bihi. Imam Nawawi mengatakan, hanya saja aku sebut di sini supaya jangan tertipu dengan perkataan ini. Ya, mati sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kuno saja akan lupa. Tidak ada manusia pun yang mengatakan bahwa ada yang kekal di dunia lain. Semua orang. Tetapi tidak semua manusia yang percaya dengan hari berbakti. Wasaw al-ba'ath yang benar itu maksudnya liqa'uka haqqun pertemuan dengan wa'adul haqq yaitu hari berbakti atau kebangkitan wa huwa alladhi yaqtadihi siyaqul kalam wa ba'dahu inilah yang sesuai dengan redaksi perkataan dan redaksi selanjutnya wa huwa alladhi yaruddu bihi 'ala al-mulhid dari itulah yang untuk membantah orang-orang yang mulhid yang sudah menyimpang di dalam akidah bukan dengan kematian sebenarnya saya cerita tapi kematian semua orang meyakini lalu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka alabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ila akhirih makna Allahumma laka aslamtu ya Allah bagimu aslamtu aku menyerahkan diri istaslamtu aku menyerahkan diri wa qattu li amrika wa nahyika aku tunduk kepada perintahmu dan larangan-Mu. Wabika amantu dengan wa'ad beriman ay saddaqtu bika wa bikulli ma akhbarta wa amarta wa nahyaka. Yani aku benarkan aku percaya engkau aku benarkan dan segala apa yang engkau beritahukan yang engkau perintahkan dan engkau larang. Tapi keamanan jadi kita mengimani Allah mengimani apa diberitahu oleh Allah menjalankan perintah meninggalkan larangan. Wa ilaika anabtu kepadamu kami kembali ai ata'tu wa raja'tu ila ibadatik yani aku taat engkau aku kembali kepadamu untuk mengibadatimu ai aqbaltu 'alayka ai aku beribadah ya fokus kepadamu faqila ma'na ada yang mengatakan raja'tu ilaika fi tadbiri yani aku aku kembali kepada jalan seluruh urusan. Ayat maknanya Allah tu bilang, aku serahkan. Wabika khasamtu denganmu, aku khasam yaitu mengadili, yakni kita menggugat. Ada dua orang misalkan yang berselisih, berarti satu menggugat yang lain. Jadi makna bima ataitani minal barahin wal quwwati khasamtu man 'anada fika wa kafara bika. Dengan apa yang engkau berikan kepadaku dari barahin dengan kekuatan argumen wal quwwa kekuatan, aku melawan orang yang keras kepala, tidak mau tunduk, fika padamu, dan yang kufur kepadamu. Ini namanya wabika khasat. Waqama'tu bihujjati wa bisayf, aku taklukkan dia dengan hujah atau dengan pedang. Wa ilaika hakam, كل من جهد الحق حكمته إليك. Ya, setiap orang yang menentang atau membangkang tidak mentaati hak, maka aku putuskan dia kepada. وجعلتك الحاكم بيني وبينه, aku jadikan engkau pemutus, penengah antaraku dengan antaranya. لا غير, tidak selain mimma kana tahakkama ila al-jahiliyah, dari hal-hal yang dijadikan sebagai putusan oleh orang-orang jahiliyah. Wa ghayru, tidak selain jahiliyah, min salamin wa kahin wa narin wa syaitan wa ghayru, seperti patuh atau dukun atau api atau syaitan dan ghayru. Fala arda illa bihukmi, aku tidak rizal kecuali dengan hukumu. Wal'atam al-atami ghayrahu, dan aku tidak pernah yani mengakui yang lain. Wa ma'na su'alu sallallahu alaihi wasallam al-maghfirah, faghfirli, setelah itu terakhir Nabi mengatakan faghfirli, ampunilah aku, ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta ilahi la ilaha. Ampunilah aku apa yang telah berlalu, apa yang akan datang, apa yang harus sembunyikan, apa yang aku lakukan dengan terang. Engkau adalah ilah dan tidak ada ilah kecuali engkau. Jadi maknanya Nabi Muhammad pengakuan ma'annahu maghfurlah, sementara Nabi adalah orang yang telah diampuni. Diampuni yang telah berlalu dan yang akan datang. Maknanya annahu yas'alu dzalika tawadhu'an, Nabi memohon itu karena kerendahan hati Nabi. Wa khudu'an, dan tunduk. Wa isfaqan, asis apa namanya isfaqan, dan penuh harap. Wa ijlalan, penghormatan. Wa li'tar bihi fi asli du'a'i wa khudu'i wa husni tadawwu' fi hadha du'a'i al-mu'in, agar Nabi dijadikan sebagai suri teladan di dalam dasar dalam berdoa atau asal dalam berdoa, ketundukan di dalam berdoa. Bentuk kita tadarus yang paling baik dalam berdoa yang disampaikan. Maka doanya seperti doa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وفي هذا الحديث وغيره, dalam hadis ini dan yang lain dari hadis ini juga, مواظبته sallallahu alaihi wasallam fil gail ala dzikri wa du'a wa i'tiraf lillahi ta'ala bi haquqi. Itu Nabi selalu muwaddalah, selalu continue sering di dalam malam itu beliau berzikir, beliau berdoa, beliau mengakui hak-hak Allah. Wa iqraru sidqi, mengakui ya kebenaran. Wa wa'dihi, mengakui janjinya. Wa wa'idihi, mengakui akan ancamannya. Ini wa'id, ancaman terhadap janji-janji azab. Wal-ba'ad, berbangkit. Wal-jannah, surga. Wal-na'ar, api neraka. Wa'id lalik, dan yang lainnya. Maka Nabi SAW malam hari dia selalu berzikir, dia selalu berdoa, dia selalu mengakui i'tiraf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bisa kita lakukan dan bisa kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah beliau dan apa yang beliau lakukan pada malam hari, sehingga kita juga bisa mendapatkan yang